Music Production di Esa. Dalam Pak Klowo. Weh, tambah handsome rek. Bermakna kan dia baris kata-kata atau kau hanya di bibir saja? Sungguh kan rindu yang engkau pamerkan, atau kau sekadar lakonan?